indah sejuk berseri. Cerdas pandai lembut penuh kasih sayang. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh hebat Nabi mencintaimu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah Nabi kan bermanca menghibur hatimu. Aisyah, ketulusan cintamu pada Nabi, dengan baginda kau selalu tulus berbakti, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, jauh dari kisah novel yang sekadar syahdu. Kau istri baginda, ya Aisyah Humairah, Rasul sayang, Rasul cintamu. Takkan cukup gambarkan kemuliaanmu, lambang wanita teladan hingga nanti. Dia Aisyah, istri kesayangan bagi Rasulullah. Aisyah, ketulusan cintamu pada Nabi, dengan baginda kau selalu tulus berbakti, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, jauh dari kisah novel yang sekadar syahdu. Kau istri baginda, ya Aisyah Humairah. Ketulusan cintamu pada Nabi, dengan baginda kau selalu tulus berbakti, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, jauh dari kisah novel yang sekadar syahdu. Kau istri baginda, ya Aisyah Humairah, Rasul sayang, Rasul cintamu.